Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah, masih dalam bab ketujuh Maja'a fi Ruqa wa Tamaim, tentang ruqyah dan tamimah. Qala al-musannif rahimahullah wa an Sa'id ibn Jubair rahimahullah qala man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah rawahu Waqi'. Dari Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa yang memutus tamimah, karena seringnya berbentuk ikatan atau tali, maka barang siapa yang memutuskannya dari seseorang yang menggunakannya, maka itu pahalanya sama seperti dia memerdekakan seorang budak. Hadis atau asar diriwayatkan oleh Waqi, juga Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Hada inda ahli al-ilm lahu hukmur rafa', yang semacam ini di kalangan ulama hukumnya hukum marfu'. Ini sampai ke Rasulullah SAW, walaupun yang berkata atau asar ini perkataan seorang tabi'in, murid para sahabat. Tapi pernyataan semacam ini punya hukum rafa', terangkat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna mithla dhalik la yuqalu birra'i, karena yang semacam ini tidak mungkin disampaikan oleh seorang imam, seorang tabi'in, tidak mungkin dia sampaikan berdasarkan ro'yunya belaka. Dia berijtihad, misalnya, bahwa yang memutus tamimah itu sama seperti memerdekakan budak. Nggak mungkin. Karena perkara pahala, pahalanya sekian, seperti ini, gaib. Perkara yang gaib, dan hanya diketahui dari jalan nas, jika Allah atau Rasulnya yang menyampaikan. Wa yakunu hadza mursalan, walaupun tentunya yang semacam ini mursal, karena tabi'in kepada Rasul SAW, ada perantara yang gugur, yaitu sahabah. Di'anna sa'idan tabi'i, karena Sa'id tabi'in, imam. Wa fihi fadlu qat'i tamaim li'annaha syirk. Dan asar tentu menjelaskan keutamaan memutus tamimah, keutamaan ingkarul mungkar dalam hal ini memutuskan tamimah, karena itu syirik seperti yang Rasulullah sebutkan. Maka kamu ta'awun, ingkarul mungkar, membantu orang untuk selamat dari kemungkaran itu, kamu putuskan Dikarenakan pula dengan kamu selamatkan dia dari syirik, berarti kamu menyelamatkan dia dari neraka. Karena syirik akan menyeret orangnya ke neraka dan tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kamu merdekakan dia dengan perbuatanmu tersebut, memutus tamimahnya. Kamu bebaskan dia dari azab neraka. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, seperti yang Rasulullah sebutkan, yang menggantungkan tamimah maka dia telah musyrik. Nah makanya Rasulullah sebutkan keutamaannya seperti orang yang memerdekakan budak, sama-sama memerdekakan. Yang ini kalau di dunia memerdekakan budak dari perbudakannya, dibeli kemudian di bebaskan statusnya jadi orang merdeka, maula. Yang ini lebih afdol tentunya, memerdekakan atau membebaskan orang ini dari neraka, dari syirik. Dan ini mengingatkan kita kepada ucapan Imam Yusuf Ibn Asbab rahimahullah, yang mengatakan nahnu arhamu bil ibad min abaihim, au kama qal rahimahullah. Kami, yani para ulama ahlul ilm itu, lebih rahmat kepada orang ketimbang orang tuanya sendiri. Karena kebanyakan orang tua rahmatnya, perhatian dan kasih sayangnya kepada anak sebatas perkara-perkara dunia, gak lebih dari itu. Bas, yang penting anaknya makan enak, yang penting anaknya sehat, gak sakit, sakit diobati, operasi, yang penting dia punya pakaian layak, yang penting dia punya tempat tinggal, wah kata kerjaannya mapan, itu yang diutaknya orang tua itu, mayoritas. Kebanyakan orang gak ngurus anaknya akhlaknya rusak, anaknya dosa, maksiat, syirik, bid'ah, gak ada di perhitungan mereka. Ini perbuatan akan membuat dia dimurkai Allah, menyeret dia ke neraka, dia gak peduli si orang tua. Yang penting dunianya mapan. Nah, kata Yusuf bin Asbad, kami lebih rahmat kepada mereka ketimbang orang tua mereka sendiri. Itu beliau sebutkan ketika beliau mentahdir dari seseorang. Ketika Yusuf bin Aswad diingatkan, Anda gak khawatir ini ghibah, Anda sebut-sebut fulan begini, fulan begitu. Lalu ini tadi yang beliau katakan, kami lebih rahmat kepadanya ketimbang orang tuanya. Karena dengan ditahdir, dengan dibantah kesalahan dan penyimpangannya, agar orang lain tidak mengikuti kesalahan dia. Kalau dibiarkan, tidak dibantah, tidak ditahdir, dia akan diikuti orang. Maka dia membawa dosa dia sendiri, plus menanggung dosa sekian banyak orang yang dia sesatkan, yang mengikuti dia. Agar dosa dia tidak menumpuk banyak, perlu ditahdir, perlu dibantah, dan itu rahmat bagi dia. Kan rahmat supaya dia gak membawa dosa banyak, di akhirat tidak menanggung tanggung jawab besar dan murka Allah, neraka, azab. Dan mana bisa orang tuanya memberi itu pada dia. Orang tua ya tadi urusannya dunianya saja. Makanya yang Yusuf bin Asbad katakan, dengan ingkarul mungkar, tahdir, bantahan, itu rahmat kepada mereka. Tapi banyak dari orang tidak memahaminya. Nah, dianggap itu pelecehan, dianggap itu penghancuran nama baik orang, dan lain sebagainya. Seperti ini, fadilah besar kamu memutuskan tamimah yang dipakai seseorang. Kamu memerdekakan dia dari neraka. Pahalamu seperti membebaskan seorang budak. Besar fadilahnya. Hanya saja perlu dicatat penting, yang ulama sebutkan terkait masalah seperti ini, hendaknya ini diamalkan dengan penuh rifiq. Dengan rifiq, dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan, dengan akhlak karimah, agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. Tidak terjadi cekcok, permusuhan, bahkan bisa baku hantam, bisa perkelahian. Dan syariat tidak mungkin memerintahkan, menyebutkan keutamaan sesuatu yang membawa kepada mafsadah dan kerusakan. Artinya, jangan mentang-mentang misalnya dapat riwayat seperti ini, begitu ada orang kamu gak kenal, wala mukaddimah, wala apa, datanya kamu tarik, kamu cabut dari dia. Ya marah dia. Marah, bisa cekcok, bisa kelahi, bisa gak karuan. Nah makanya perlu arifq, perlu kelemah lembutan, perlu kesantunan dalam mempraktekkan yang semacam ini. Karena yang tidak memahami dengan bimbingan ulama bisa aja berdalih dengan ini, fadilahnya besar, mutus tamimah, langsung dia tarik, langsung dia putus, langsung. Nah, bukan demikian perkaranya. Kecuali ulama sebutkan, man lahu wilayah alaih. Man lahu wilayatun alaih. Orang-orang yang punya wilayah, punya kekuasaan kepada yang pakai tamimah ini. Misalnya, kamu bapaknya, ini anak kamu. Jangankan kamu putuskan tamimahnya, lebih dari itu kamu bisa lakukan, kamu bapaknya. Dan bisa kamu bentak, bisa kamu marahi, bisa kamu ini. Memang kamu punya kekuasaan, boleh. Gak usah pamit, gak usah ini. Putuskan saja kamu bapaknya. Atau lebih dari itu, penguasa. Penguasa atau jihah yang memang ditunjuk, diberi wewenang oleh penguasa untuk melakukan yang semacam itu, seperti hay'a amar ma'ruf nahi mungkar, apa hay'a itu, semacam satgas amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di bawah pemerintah memang, dan istilahnya di backup oleh kepolisian, oleh ini, negara yang punya, dan dia berhak lakukan itu, memang diberi wewenang oleh pemerintah untuk bidangnya mengingkari kemungkaran yang terjadi. Alhasil orang yang punya kekuasaan, kepala sekolah, guru pada muridnya, wah kata. Adapun keumuman orang yang kamu gak punya kekuasaan pada dia, maka hendaknya dengan kelemah lembutan, didawai dulu. Nah, ini mungkar, syirik, gak boleh, haram, dosa, neraka, ini, itu. Nah, riwayat ini dari Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, dan beliau imam besar di masa tabi'in yang meninggal di masa Hajjaj bin Yusuf, yang termasuk dibunuh oleh Hajjaj rahmatullahi alaih dalam biografi beliau, karena beliau ditangkap bersama sekian orang yang divonis melawan kepada khalifah. Alhasil ketika dalam keadaan Imam Sa'id bin Jubair dibelenggu, diikat borgol, menunggu giliran untuk dieksekusi mati, berarti penggal kepalanya, tunggu giliran karena sekian orang banyak. Nah, ketika beliau menunggu giliran itu, didatangi oleh seseorang, ditanya tentang masalah, ya ini hukum ini, apa hukumnya ini, boleh enggak? Beliau jawab, la ada haram, itu sunnah, begini dalilnya, dijawab oleh beliau. Kemudian dikatakan, inna hadzal ilm amanah, inna hadzal ilm amanah, atau kanu yarawna annal ilma amanah. Begitulah mereka, para ulama salaf, menganggap ilmu itu amanat yang harus dia tunaikan, harus dia sampaikan. Sementara dia bisa jawab, bisa sampaikan, ya amanat masih ada tanggungan baginya, kewajiban untuk menyampaikan, dijawab, itu amanat. Maksudnya dalam posisi seperti itu, bisa aja orang yang misalnya gak paham dan tidak mengikuti jejak salaf beralasan, kamu ini orang dalam posisi genting kayak gini, mau dihukum mati masih saja tega ditanya, atau sana kamu, gak dijawab olehnya misalnya, karena tunggu giliran eksekusi ini. Tapi lihat Sa'id bin Jubair lah, dijawab oleh beliau, ada haram begini, begini ini, dalilnya begini, dijawab oleh beliau. Karena tadi ilmu mereka anggap itu sebagai amanah. Itu Imam Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih. Riwayat ini seperti tadi, mursal walahu hukmur rafa', dikatakan demikian artinya yang ulama sebutkan bahwa riwayat begini pastilah Sa'id bin Jubair mendengarnya dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti tadi, ucapan begini gak mungkin disampaikan berdasarkan ijtihad, berdasarkan logika mikir-mikir misalnya. Memutus tamimah itu seperti memerdekakan budak, gak mungkin, gak bisa, bukan pada tempatnya. Maka yang seperti ini dianggap oleh para ulama bahwa Sa'id mendengarnya dari masyayikhnya, dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mursal, riwayat tabi'in dari Rasul sallam, apakah itu hujjah atau tidak, tentu ada pembahasan di kalangan ulama. Di antara mereka seperti Imam Ahmad, Malik menganggap mursal itu hujjah. Begitu pula Abu Hanifah menganggap riwayat mursal itu hujjah, jadi dipakai dalil dan dipakai hujjah, diterima oleh mereka. Di antara mereka pula, di antara ulama, ada yang menganggap mursal itu hujjah dengan beberapa syarat. Jika begini, jika begitu, maka bisa diterima atau dianggap sebagai hujjah. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Atau mereka sebutkan hujjah kalau makna yang terkandung di dalam riwayat mursal itu ma'ruf fil bab. Makna yang terkandung di dalamnya ma'ruf di dalam bab itu. Seperti ini riwayat Sa'id. Ma'ruf memang tamimah, syirik, haram, dosa, dan keutamaan besar tentunya bagi yang mengingkari kemusyrikan, maknanya ma'ruf. Makanya kemudian kalau semacam ini, selama maknanya ma'ruf, ulama terima atau mereka anggap itu sebagai hujjah. Yang lain berpendapat pernyataan tabi'in dalam masalah-masalah yang tidak bisa dinalar dengan ijtihad, tidak bisa diketahui dengan ijtihad, dan tidak mungkin itu berdasarkan logika dan pendapat pribadinya, maka yang semacam ini yuhmal ala qaul sahib, dilarikan, yakni dianggap itu pernyataan dari sahabat, selama itu bukan tempatnya ijtihad dan bukan dari ro'yunya, bukan dari logikanya, bukan dari pendapat pribadinya. Maka mereka menganggap yang demikian, pendapat ini yang keberapa, keempat, artinya ini ijtihad dari sahabat yang dinukilkan oleh tabi'in. Ijtihad dari sahabat yang dinukil oleh tabi'in. Tetapi untuk dikatakan ini pendapat sahabat atau ijtihad sahabat yang dinukil oleh tabi'in, ini juga tidak kuat pendapat semacam ini. Karena sama, kalau itu suatu yang tidak teranggap, bukan tempatnya ijtihad, bukan ro'yu, dari tabi'in, dilarikan itu bahwa dari sahabat, maka sahabat pun demikian, bukan tempatnya di sini sahabat berijtihad. Tidak mungkin mereka berijtihad dalam masalah-masalah semacam ini. Yang mungkin pula itu ro'yu pribadi dari mereka. Nah, maka pastinya sahabat pun mendengarnya, mendapatinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas itu pembahasan di kalangan ulama terkait permasalahan riwayat mursal. Qala al-musannif, atau sebelumnya Waqi' wa Ibnu Jarrah, Ibnu Waqi' al-Kufi. Waqi' adalah Waqi' Ibnu Jarrah, Ibnu Waqi' dari Kufah, thiqatun imam, beliau thiqah dan seorang imam. Sahibu tasonif, banyak karya-karya beliau, minhal jame' wa ghairuh, antara lain jame' waki dan yang lainnya. Rawa'anhul imamu Ahmad wa tabaqatuhu, Imam Ahmad termasuk murid beliau, meriwayatkan dari waki dan yang lain-lainnya yang selevel dengan Imam Ahmad. Mata sanata sab' wa tis'in wa mi'ah, beliau meninggal tahun 197 Hijriah. Qala al-musannif wa lahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna tama'ima kullaha min al-Qur'an wa ghairil Qur'an. Dari Ibrahim berkata, mereka salaf sahabat memakruhkan tamimah semuanya, baik itu yang dari Qur'an, ayat-ayat Qur'an yang digantungkan yang dipakai, ataupun apalagi itu bukan dari Quran. Asar Ibrahim diriwayatkan oleh Waqi' juga, walahu ya, ini diriwayat Waqi' dan juga Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Ibrahim huwal imam, Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi, beliau imam Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Yukanna Aba Imran, kunyahnya Abu Imran. Thiqatun min kibaril fuqaha, thiqah dan bahkan teranggap fuqaha besar di zamannya. Qala al-Mizzi, kata Hafidh al-Mizzi, dakhala ala Aisyah wa lam yathbut lahu sama'un minha, sempat masuk ini di majlis Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak ada riwayat benar kalau beliau mendengar langsung dari Aisyah. Ini cuma ikut di majlisnya, tapi riwayat sahih bahwa riwayat Ibrahim meriwayatkan dari Aisyah enggak ada yang kuat. Mata sanata sit 90, meninggal tahun 96 Hijriah. Walahu khamsu nasanah au nahuha, beliau meninggal umur 50 tahun atau segitu kurang lebihnya. Qauluhu kanu yakrahuna tamaim, mereka memakruhkan tamaim semuanya. Muraduhu bidzalik ashabu Abdullah ibn Mas'ud, yang dimaksud ya murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, guru besarnya, sahabat. Ka'alqama wal aswad wa abi wa'il wal harith bin suwaid wa abidah salmani wa masruq wa rabi' ibn khutaim wa suwaid ibn ghufulah wa ghayruhu wa ghayrihim. Murid-murid dimaksud seperti Alqama, Nakhai, Aswad, Nakhai, Abu Wa'il, Harith bin Suwaid, Abidah Salmani, Masruq bin Ajda', Rabi' bin Khutaim, Suwaid bin Ghufulah, wa ghayruhum, dan yang lain. Rabi' Ibn Khutaim. Di sebagian cetakan mungkin tertulis Khaisam. Iya. Hah? Khutaim semua. Tidak ada yang tertulis di situ Khaisam. Siapa? Khutaim. Gitu. Al-Mahim, jika ada yang tertulis Khaisam, dibetulkan Khutaim. Wa ghayruhu wa ghayrihim wa hum min sadatid, dan yang selain mereka banyak, yang mereka itu sadat, yani tokoh, artinya ulama besar di masa tabi'in. Wa hadhihi sighah yasta'amiluha Ibrahim fi hikayati akwalihim kama bayana dhalikal huffat kal iraqi wa ghairih. Dan sigha demikian biasa dipakai oleh Ibrahim an-Nakhai kalau membawakan pendapat-pendapat mereka ini. Kalau Ibrahim an-Nakhai kata Iraqi menyebutkan kanu kada wa kada, nah, maka yang dia kehendaki ashab Ibn Mas'ud, murid-murid senior, murid-murid besar Ibn Mas'ud di kalangan tabi'in. Nah, lafaz yang Ibrahim nukilkan yakrohun, memakruhkan semua tamaim, telah lalu penjelasannya, kalau dari Quran maupun dari selain Quran. Kalau ini harus difahami dengan penjelasan ulama. Nah, yang dikehendaki oleh Ibrahim dari para imam tabi'in, makruh yang dimaksud ya krohun, kalau itu dari Quran, karena beliau katakan dari Quran atau yang lainnya, kalau dari Quran maka makruh yang dimaksud karohiyatut tanzih. Karohiyatut tanzih. Kalau itu selain dari Quran, huruf-huruf yang gak jelas, angka-angka yang gak karuan, 1, 1, 3, berapa, gak jelas, kho, jim, ha, apalagi, maka karoha yang dimaksud karohiyatut tahrim. Karohiyatut tahrim. Karena karoha atau makruh dalam usul itu mereka bagi menjadi dua, karohiyatut tanzih dan karohiyatut tahrim. Karohiyatut tanzih artinya kamu lebih suci, lebih bersih untuk meninggalkan itu. Makruh, tetapi tidak sampai pada tingkatan haram. Tidak sedahsyat kalau itu haram. Karohiyatul tahrim, ya lebih berat dari itu. Dan itu di sisi para ulama, mereka sebutkan demikian karena adab dan ihtiyat, kehati-hatian mereka dalam menyampaikan syariat. Kalau mereka tidak mendapati nas yang sharih, sahih, nas yang jelas mengatakan Allah haramkan ini, Rasul haramkan ini, mereka enggak dapati itu, ya mereka katakan makruh, karihnahu, yakrohun. Tapi mereka maksud itu haram. Nah, tadi hanya karena tidak ada nas yang kuat, jelas dalam bab itu, mereka gak berani mengatakan kanu yuharrimun misalnya. Mereka mengharamkan, sementara Quran tidak sebutkan demikian, sunnah tidak ada. Nah, mereka beradab kepada wahyu, tidak berani melangkahi apa yang ada di dalam nas. Al-Muhim itu agar orang tidak berfahaman, tidak memahami asar ini, kanu yakrohum berarti makruh, tamaim itu. Ibrahim Nakhai, Imam Tabi'in menukilkan dari sahabat, dari tabi'in-tabi'in besar, murid-murid Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Nah, makruh ini, baik dari Quran atau bahkan selain dari Quran, makruh. Kemudian dia paham-pahami sendiri, makruh dalam fikih atau usul fikih. Ya, lebih baiknya memang ditinggalkan, tapi kalau dilakukan, gak masalah, gak dosa. Bukan itu yang dimaukan a'immah. Bukan itu yang diinginkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Makanya seperti disebutkan, kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqimi. Betapa seringnya orang menyalahkan perkataan yang benar karena penyakitnya pada pemahaman dia yang tumpul, jelek. Dia enggak bisa memahami. Ucapan ulama harus dipahami dengan pemahaman ulama. Bagaimana ulama memahaminya? Bagaimana ulama mendudukkan yang semacam ini? Tanpa pengarahan dari ulama, tanpa bimbingan ulama, enggak karuan jadinya. Makruh tamaim. Diamalkan boleh, cuma lebih baik ditinggalkan, makruh. Itu dikukilkan oleh Imam Tabi'in langsung, tentunya dari para sahabat. Kan ngawur jadinya. Ya, harus dengan pengarahan ulama. Tadi kalau dari Quran, karohiyatut dan zih, ini lebih afdolnya seperti yang telah lalu pembahasannya, ditinggalkan karena banyak sebab yang jelek mafsadahnya, membuat Quran terhina, masuk ke tempat-tempat najis. Orang pun bisa jadi dari'a untuk tamaim dengan selain Quran. Nah, kalau selain dari Al-Quran, maka itu karohah tahrim. Nah, itu yang Imam Ibrahim nukilkan dari para kibar a'immah tabi'in. Dengan demikian berakhir berakhir bab ke 7 dari Kitabut Tauhid, Maja'a fir ruqa wa tamaim. Tinggal masail yang menjadi ringkasan dari bab ini, insyaallah akan kita baca setelah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kar to bos. Jero mobil lho. Memasuki masail dalam bab qala rahimahullah fihi masail al-ula tafsirur ruqa wat tamaim, penafsiran tentang ruqyah dan tamaim yang syirik itu yang selain dengan nama Allah dan sifatnya meminta-minta kepada selain Allah atau dengan lafaz-lafaz yang tidak difahami. Telah lalu penjelasan tentang itu dan yang syar'i selama itu dengan ayat-ayat Quran dengan doa yang makdzur dari Rasulullah SAW. Wat tamaim juga penjelasan dengan tentang tamaim dari apapun itu bentuknya, bahannya digantungkan atau diletakkan untuk melepis dari dirinya kejelekan. Asania tafsir tiwalah, penafsiran tentang tiwalah yang biasa mereka gunakan untuk membuat cinta seorang laki kepada wanita atau sebaliknya wanita kepada laki atau sebaliknya untuk membenci laki kepada istrinya, istrinya kepada suaminya. Al-thalitha anna hadhihi thalath kullaha min asyirk min ghairi istithna, dan tanpa pengecualian ketiganya merupakan syirik, ruqyah-ruqyah yang ma'ruf di masyarakat jahiliyah bukan dari syar'i, tamaim-tamaim dan tiwalah. Ar-rabi'a anna ruqyata bil kalamil haq min al-ain wal huma laisa min dhalik, ruqyah dengan kalam yang hak, dengan Quran, doa, dengan asma usifat Allah untuk terlindung atau menyembuhkan dari mata orang, dari huma, dari demam, persengatan binatang berbisa, sallallahu afiyah, semua itu bukan termasuk yang syirik yang dilarang. Al-khamisa anna tamima idza kanat min al-Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama hal hiya min dhalik am la. Kalau tamima itu dari Qur'an ada khilaf di kalangan ulama boleh atau tidak, dan telah lalu alasan yang rajih adalah larangan, ditinggalkan juga karena mafsada-mafsada yang banyak. As-sadisa anna ta'liq al-autar 'ala ad-dawab min al-'ain min dhalik, termasuk dalam tamaim pula menggantungkan tali-tali yang telah usang dari busur panah pada leher binatang, unta, sapi atau kambing dengan maksud untuk selamat dari mata, termasuk dalam tamaim. As-sabi'a an al-wa'id asy-syadid 'ala man ta'allaqa wataran, ancaman keras yang syariat sebutkan bagi orang yang menggantungkan watar tali tadi yang usang dari busur panah. Jika dia yakini itu melindungi dia dari mata atau membawa manfaat baginya, maka Rasul SAW berlepas diri darinya, dan itu dosa yang sangat besar. Nah, makanya ancaman keras. As-samina fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Keutamaan orang yang memutus tamimah dari orang lain. Seperti Said sebutkan dari bin Jubair. Seperti membebaskan seorang budak tadi dengan catatan kalau memang kamu punya kekuasaan atasnya. Kalau tidak, ya hendaknya dengan santun, dengan baik, digarin dengan lemah lembut agar tidak membawa kerusakan dan mafsadah terhadap dakwah. At-tasi'ah yang ke-9, anna kalam Ibrahim la yukhalif ma taqaddama min al-ikhtilaf li'anna muradahu ashabu Abdullah ibn Mas'ud. Bahwa pernyataan Ibrahim tidaklah bertentangan dengan yang telah lalu adanya khilaf ulama terkait tamimah kalau dari Quran. Karena Ibrahim katakan secara umum makruh di kalangan ulama. Karena yang dimaksud Ibrahim, yang memakruhkan itu murid-murid Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, Al-Mahim itu dari fiqih salaf terhadap permasalahan ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Merah sama? Oh ini. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. O